Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Wal muradu bil jahiliyah. Yang dimaksudkan dengan jahiliyah di dalam hadis ini, dalam hadis yang kemarin kita bahas, arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna. Empat perkara dari amalan-amalan jahiliyah yang masih dikerjakan oleh kaum muslimin. Al-murad bil jahiliyah ma qabla al-mab'ats. Yang dimaukan dengan jahiliyah adalah apa yang sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa sumu bidzalik li farti jahlihim. Dinamakan jahiliyah karena kebodohan mereka sudah mengalahkan mereka. Fart itu sudah menguasai mereka. Sehingga dikatakan masa kebodohan. Wa kullu ma yukhalifu ma jaa bihi Rasulullah sallam fa huwa jahiliyah. Adapun definisinya, semua yang menyelisihi apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallam, maka dia jahiliyah. Faqad khalafahum Rasulullah sallam fi katsirin min umurihim aw aktsaraha. Sedangkan Rasulullah SAW sudah menyelisihi mereka, kaum jahiliyah, kaum sebelum Islam yang hidup dalam kebodohan. Rasulullah SAW menyelisihi sekian banyak, hanya sebagian kecil yang Rasulullah SAW tetapkan. Artinya bahwa perkara tersebut tidak jelek. Nah, seperti jumlah diat. Siapa yang membunuh harus membayar 100 ekor unta. Itu sudah ditetapkan demikian di kalangan jahiliyah. 100 ekor unta untuk setiap nyawa. Maka ditetapkan oleh Rasulullah SAW yang demikian. Dan kita ikut bukan ikut jahiliyah, ikut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula pernikahan ada macam-macam. Ada pernikahan dengan ngelamar, kemudian akad nikah, kemudian berikan mahar ila akhirih. Ada nikah dalam bentuk siapa yang mau silakan datang, dikasih bendera putih di rumahnya, dan itu dianggap oleh mereka pernikahan juga. Tetapi masing-masing nanti bertanggung jawab. Kalau sampai perempuan ini hamil, maka dipanggil orang-orang tersebut yang pernah datang mampir ke rumahnya, maka harus terima. Kalau sang wanita berkata, ini anakmu, maka harus terima. Ada lagi sekian jenis pernikahan-pernikahan jahiliyah. Semuanya dibatalkan, kecuali satu. Pernikahan yang seperti tadi, yang sekarang kita kenal, pernikahan syar'i. Itu sudah ada di zaman jahiliyah. Bahkan diriwayatkan, Rasulullah SAW menyatakan, aku dilahirkan selalu dari nenek moyangku dengan pernikahan yang seperti ini. Artinya lahirnya, kakeknya, bapaknya ila akhirnya selalu dalam pernikahan. Gak ada dari zina. Ini bersihnya turunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu juga yang lain dibatalkan, yang satu ditetapkan. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semua yang diselisihi oleh Rasulullah SAW, maka itulah yang dikatakan jahiliyah. وَذَلِكَ يُدْرَكْ بِتَدَبُّرِ الْقُرْآنِ وَمَعْرِفَةِ السُّنَّةِ. Dan itu bisa diketahui dengan mempelajari Quran dan mengenali sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka akan tahu yang mana yang jahiliyah, yang mana yang Islam. قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهِ akhbara anna ba'da amril jahiliyah la yatrukuhun nas kulluhum. Nabi mengkhabarkan bahwa sebagian perkara-perkara jahiliyah tidak ditinggalkan oleh manusia secara keseluruhan. Maksudnya, ada manusia yang meninggalkannya, tetapi ada yang masih mengerjakannya. Sehingga kalau mau diterjemahkan secara bebas, empat perkara dari perkara-perkara jahiliyah yang masih ada di kalangan umat ini mengerjakannya. Sebab kalau kalian terjemahkan seperti tadi, empat perkara yang umat Islam gak akan meninggalkannya, seakan-akan umat Islam secara keseluruhan. Bukan itu maknanya. Maknanya masih tetap ada sebagian orang di tengah-tengah umat Islam yang mengerjakannya. Itu yang dimaksud. Artinya masih ada tersisa dari amalan-amalan jahiliyah yang dikerjakan oleh sebagian dari manusia. Dhamman liman yam lam yatrukhu. Berarti makna hadis ini adalah cercaan bagi orang yang masih mengerjakannya. Empat perkara yang ada di tengah-tengah kaum muslimin dan masih ada orang yang mengerjakannya. Padahal jahiliyah. Ini kan cercaan bagi orang yang mengerjakannya. Maka orang itu akan yarjadi dengan hadis ini. Akan merasa tertegur dengan keras dengan hadis ini. وهذا يقتضي أن كل ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم. Dari sini berarti setiap apa yang merupakan perkara jahiliyah dan perbuatan mereka selalu dalam keadaan mazmum, tercela. Karena apa yang ditetapkan, ditakrir oleh Rasulullah SAW dalam syariat, maka itu bukan perkara jahiliyah, itu perkara agama dan itu perkara sunnah. Karena kita tidak mengikuti jahiliyah, kita mengikuti Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW menyatakan kerjakan yang seperti ini, kita kerjakan. Walaupun di jahiliyah pernah ada yang seperti itu. Khan ibn a'azakullah, seperti kalimat amma ba'du. Sudah ada ucapan-ucapan mereka yang menyatakan sebelum berkhutbah dengan kalimat seperti itu. Man asyamat wa man matafat. Wa kullu ma huwa atin at, lailun daj wa naharun saj ila akhirih sampai amma ba'du. Ini ditetapkan oleh Allah SAW karena itu bagus, pujian kepada Allah Taala. Bukankah itu semua menunjukkan tentang pencipta, kata mereka. Zaman jahiliyah. Kemudian amma ba'd baru berbicara. Nabi menetapkan dengan innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sampai kalimat amma ba'du. Maka ketika kita memakai perkara ini, bukan memakai perkara jahiliyah, tetapi kita memakai sunnah Rasulullah SAW. Paham ya? Artinya, yang sudah ditetapkan dalam agama, maka itu bukan perkara jahiliyah. Sisanya, yang diselisihi oleh Islam, semuanya mazmum, dan semuanya perkara-perkara jahiliyah. Mazmumun fi dinil Islam. Tercela dalam agama. Wa illa lam yakun fi idafati haula'il munkarati ila jahiliyati dhammun laha. Kalau tidak demikian, maknanya, maka disandarkannya perkara tadi dengan kalimat jahiliyah, enggak ada fungsinya. Kalau bukan cercaan. Bahwa perkara jahiliyah ada di kerjaan kaum muslimin. Kalau bukan cercaan, ya terus kenapa? Kalau memang sama-sama boleh, apa contohnya mereka makan, kita juga makan. Perkara jahiliyah, ada yang dikerjakan oleh kaum muslimin. Seperti mereka minum, kita juga minum. Itu tidak mungkin. Ucapan Allah SAW seperti itu. Tidak memiliki ayyi faedah. Maka jelaslah yang dimaksud di sini dhamman. Yang dimaksud adalah cercaan. Arba'un min amril jahiliyah. Empat perkara dari perkara-perkara kejelekan jahiliyah yang tercela. Yang pantasnya dikerjakan oleh ahlul jahli. Yang pantasnya dikerjakan oleh orang-orang bodoh yang belum kenal agama. Baik, itu maknanya. Wa ma'lumun anna idafataha lil jahiliyah kharaja makhrajad dam. Jelaslah, sudah diketahui bersama. Bahwa disandarkannya perkara-perkara tadi kepada jahiliyah adalah dikeluarkan dari sisi zam, cercaan. Atau disandarkannya kepada jahiliyah dalam rangka, itu khoroja makhraja zam, dalam rangka mencerca. Kalau saja itu dikerjakan oleh kaum muslimin di zaman Rasulullah SAW dan diajarkan dalam Islam, maka tidak dikatakan amrul jahiliyah. Dikatakan amrul jahiliyah karena sudah diselisihi oleh agama. Sudah diselisihi dalam sunnah. Dan Nabi mengingkarinya. Nabi melarangnya ila akhirnya. Maka dikatakan jahiliyah. Itu adalah perkara-perkara jahiliyah. Wa hadza qaulihi ta'ala, dan ini seperti ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Jangan kalian tabarruj dengan tabarrujnya jahiliyah yang pertama dulu. Tabarruj bermakna keluar dari rumah dengan berhias. Ini tabarruj. Berarti tabarruj mengandung dua makna. Naam. Kalau keluar saja tidak berhias, bukan tabarruj. Kalau dia berhias tapi tidak keluar, juga bukan tabarruj. Tabarruj, kalau dia keluar, kemudian berhias dengan berbagai macam hiasan atau wangi-wangian, baru dikatakan tabarruj. Oleh karena itu, sering diterjemahkan mejeng atau nampang. Karena pengen dilihat, pengen dipuji, pengen dikagumi. Wanita-wanita yang seperti ini dikatakan tabarruj. Tabarruj al-jahiliyah. Fa'inna fi dhalika dhamman li tabarruj. Maka Allah katakan tabarruj al-jahiliyah til ula, itu cercaan kepada bentuk perbuatan tersebut. Berhias dan menampakkan hiasannya kepada manusia. Dhamman li halil jahiliyah, dan juga cercaan bagi perkara-perkara jahiliyah. Wadhalika yaqtadil mana' min musyabahatihim fil jumlah, yang berarti terkandung di dalamnya konsekuensi larangan untuk menyerupai mereka. Ini perkara jahiliyah. Maknanya, jangan kamu tiru. Ini perkara jahiliyah, jangan kamu ikuti. Ini perkara jahiliyah, jangan kamu menyerupai mereka. Sehingga terkandung dalam kalimat jahiliyah, larangan, cercaan, dan tidak boleh menyerupai. Hanya pada kalimat jahiliyah. Itu perkara jahiliyah. Sehingga kalau ulama ditanya, bagaimana hukumnya begini-begini? Dijawab dengan satu kata, jahiliyah. Apa makna fatwa itu? Maknanya perbuatan tadi jangan dikerjakan. Tercela, jelek, menyerupai jahiliyah. Baik, cukup. Karena kalimat jahiliyah itu maknanya. Qawlu al-fakhru bil-ahsad. Adapun isinya empat perkara tadi, disebutkan dalam hadis. Pertama, al-fakhr bil ahsab ay ta'adhum 'ala an-nasi bil aba'i wa ma'athirihim, bangga dengan kedudukan, merasa besar di atas seluruh manusia dengan menyebut bapak-bapaknya dan kehebatan-kehebatan mereka. Wa dzalika jahlun 'adzim, dan ini adalah kebodohan besar. Laisal fata man yaqulu kana abi, walakin al-fata man yaqulu ha anadha. Bukanlah seorang pemuda yang hebat adalah pemuda yang berkata, dulu abiku, bukan. Tetapi al-fata yang hebat adalah orang yang berkata, ha anadha, inilah saya. Artinya prestasi dia yang dia kerjakan, prestasi dia yang dia mampu, prestasi dia, itulah nilainya dia. Adapun bapak-bapaknya, itu bukan prestasimu. Itu bukan prestasimu. Nah. Idla karama illa bittaqwa. Karena kemuliaan tadi tidak berkait dengan mereka. Kemuliaan didapat dengan ketakwaan. Ketakwaan siapa? Ketakwaan kamu. Wah, abiku bertakwa. Kakeknya juga bertakwa. Bahkan aku turunan ulama. Kamu bagaimana? Itu pertanyaannya. Bagaimana kamu? Ha anada. Lihat. Siapa dirimu? Kalau engkau bertakwa, mudah-mudahan engkau memiliki di sisi Allah kedudukan yang mulia. Tapi kalau engkau enggak bertakwa, jangan khayal. Jangan bangga diri dengan keturunan. Baik. Kama qala ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Bukan berdarah biru, bukan yang turunan ningrat, bukan pula yang awal namanya dikasih gelar-gelar Raden Ajeng atau sejenisnya. Atau apalagi, ya, kalau di luar Jawa apa istilahnya? Ada juga mereka punya gelar-gelar seperti itu. Gelar ningrat, gelar keturunan terhormat. Enggak ada kaitannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, wa ma awalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Tidaklah harta-harta kalian, tidak pula anak-anak kalian yang akan mendekatkan kalian ke sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa man amana wa amila saliha, kecuali yang beriman dan beramal saleh. Faulaika lahum jazaa'ud dha'fi, mereka lah yang akan mendapatkan balasan yang berlipat. Bima amilu, dengan apa yang mereka kerjakan. Wahum fil ghurufati aminun, dan mereka di dalam kamar-kamar yang aman, tenteram. Ini ikhwan ibn a'azakumullah disebutkan oleh Allah, bukan harta, bukan anak-anak turunan, tetapi iman dan amal saleh. Wa li Abi Daud an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an, inna Allah qad adhaba 'ankum 'ibbiyyat al-jahiliyah wa fakhraha bil aba', innama huwa mu'minun taqi aw fajirun syaqi. An-nas banu Adam خلق من تراب وآدم خلق من تراب لا يدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم أو لا يكونن أهون على الله من الجعلان. نعم ikhwani fiddin a'azakumullah, disebutkan oleh Abu Dawud hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu secara marfu'. Demikian dalam Sunan Abu Dawud, dan dinukil pula oleh Ibnu Taimiyah dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim, diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam dikatakan wa huwa sahih. Qala innallaha qad adhhaba 'ankum, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menghilangkan dari kalian 'ibbiyatul jahiliyah. 'Ibbiyah kesombongan. Al-kibr. Demikian dikatakan oleh Al-Khattabi rahimahullah. Allah sudah menghilangkan, membersihkan dari kalian kesombongan jahiliyah. Wa fakhraha bil aba, dan juga kebanggaan diri mereka dengan turunan. Ana bani fulan, ana bani fulan. Innama huwa mu'minun taqi aw fajirun syaqi. Enggak ada kaitannya dengan turunan siapa, turunan siapa, turunan mana, kabilah apa, kabilah apa. Tidak pula berkait dengan warna kulit hitam, kulit putih, kulit merah. Tetapi huwa mu'minun taqi aw fajirun syaqi. Apakah orang beriman yang bertakwa atau orang fajir yang sengsara? Itu saja. Silakan. Turunannya turunan apapun, kalau dia beriman, bertakwa, selamat. Kalau dia fajir, syaqi, dia celaka. An-nasu banu Adam, karena manusia seluruhnya turunan Adam. Enggak ada yang turunan lain. Sama. Suku bani fulan, bani fulan, bani fulan, bani fulan, ujung-ujungnya Adam alaihi salam. Wa Adam khuliqa min turab, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. La yada'anna rijalun fakhrahum biaqwamin, maka hendaklah tinggalkan wahai kaum laki-laki kebanggaan diri pada kaum-kaumnya. Innamahum fahmun min fahmi jahannam, karena sesungguhnya mereka akan menjadi kayu bakar dari kayu bakar api neraka, atau akan menjadi arang-arang api neraka. Aw la yakunanna ahwan 'ala Allahi minal ju'lan, atau Allah akan hinakan dia lebih rendah daripada ju'lan. Serangga yang biasanya tidak dianggap akan dijadikan lebih rendah lagi dari ju'lan. Nah, tidak berkait dengan merendahkan atau dikatakan ini merendahkan orang Arab, tidak. Tetapi maknanya, siapa yang tidak bertakwa dari turunan manapun dia, bangsa apapun dia, warna kulit apapun, maka dia terancam dengan ancaman api neraka. Dan akan jadi arang-arang api neraka atau akan dibikin lebih rendah dari ju'lan. Wa taufiqul afiyah. Wa hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma wa hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.